Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada para pemirsa Wisata TV dimanapun berada, pada Bapak Ibu, pada Bapak Ibu guru, ustaz wa ustazah, rahimahdu rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi bersama tentang angka-angka nilai akademis. Sebagaimana kita ketahui ya, dalam pendidikan kita yang secara umum ini, bahwa dalam pendidikan itu ada angka-angka nilai ya, baik mungkin berupa angka-angka 1-9 ya, atau mungkin berupa huruf-huruf ya, A, B, C, D, atau mungkin berupa deskripsi-deskripsi atau pernyataan-pernyataan tentang diri anak didik ya, yang diberikan kepada orang tua. Nah, apa sebenarnya fungsi dari angka-angka itu ya, apakah memang begitu pentingkah angka itu sehingga kadangkala para orang tua dan para guru kemudian juga terutama pada anak-anak didik sampai-sampai itu tanda kutip menuhankan angka itu. Ya, seolah-olah bahwa selama pendidikan itu yang diharapkan, yang ingin dicapai adalah tingginya angka atau nilai tersebut. Ya, sehingga apapun akan ditempuh untuk mendapatkan nilai itu. Nah, kalau kemudian moral anak itu ternyata kurang, akhirnya mereka melakukan kecurangan, baik dengan cara menyuntek atau mungkin memanipulasi dan sebagainya. Nah, ini tentu saja sesuatu yang tidak kita harapkan dalam pendidikan kita. Ya, karena dalam pendidikan kita pun juga kita mendidik moral bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu semua ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui, angka-angka itu bisa berupa mungkin nilai rapot ya, bisa berupa mungkin nilai mid semester, bisa berupa nilai ulangan, atau mungkin nilai ijazah, atau mungkin juga bisa berupa sertifikat ya. Nah, sejauh mana makna ya angka tersebut terkait dengan anak didik ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari munculnya angka-angka itu atau nilai-nilai itu sebenarnya adalah sebagai level atau apa namanya ukuran ya dari kemampuan anak didik. Nah, apakah memang betul-betul angka tersebut itu mengukur apa yang ada pada diri anak didik kita? Maka kita perlu ketahui bahwa sejatinya yang diukur ya, yang pada yang diukur untuk angka-angka atau nilai-nilai tersebut sejatinya adalah dominan pada pengukuran pengetahuan ya. Walaupun di situ diukur masalah sikap, kemudian keterampilan dan sebagainya, itu sifatnya adalah tambahan. Tapi yang dominan, apalagi yang mungkin bentuk tesnya berupa isian ya, berupa soal-soal atau lembaran-lembaran soal, atau baik melalui offline maupun online ya, itu sejatinya adalah pengukuran pengetahuan. Padahal di sisi lain kita ketahui bahwa anak kita bukan hanya pada aspek pengetahuan dalam pendidikan ini ya, ada aspek dalam hal ini adalah aspek afektif ya, dalam ini adalah keperasaan anak ya. Kemudian ada aspek fisiknya yang kita sebut dengan physical question ya, atau PQ ya, sedangkan yang perasaan tadi kita sebut dengan emotional question. Sementara ada juga aspek yang sekarang ini saat ini sedang justru kita konsentrasi di sini, yaitu di aspek berpikir atau intelektual, yaitu intelligent question atau IQ. Nah, ternyata ada satu lagi aspek di antara tiga aspek ini, yaitu tentang kejiwaan. Ya, kejiwaan anak ini yang tidak bisa diukur ya, sejatinya tidak bisa diukur. Kemudian para pakar pendidikan sekarang kemudian menyebut dengan istilah SQ atau spiritual question. Nah, jadi ada empat aspek ini. Tapi ternyata angka yang muncul pada nilai rapot atau nilai ijazah itu masih dominan untuk IQ, yaitu pada kecerdasan intelektual atau kemampuan berpikir anak. Tentu saja kalau kita kemudian ambil kesimpulan ya, atau kemudian kita simpulkan bahwa nilai itu adalah merupakan ukuran bagi kemampuan anak, maka itu tidak tepat. Jadi sebenarnya rapot itu adalah mengukur kemampuan atau pengukuran kemampuan pada pengetahuan anak. Nah, kemudian di sisi lain ya, pengukuran kemampuan itu pun juga belum sepenuhnya bahwa itu benar-benar mengukur kemampuan pengetahuan anak. Sebab begini, kita kalau kita perhatikan ya, yang terjadi di masyarakat kita ketika anak mau ujian itu biasanya itu ada istilah itu SKS ya, sistem kebut semalam. Yeah. Ya, semalam itu belajar dibuat semua. Yeah. Harapannya apa? Begitu melakukan ujian, ketika waktu tiba ujian itu masih fresh dan masih ingat. Mm-hmm. Ya, nah setelah ujian itu nggak peduli mau ingat lagi atau tidak, sudah nggak peduli. Karena yang kita ada tesnya. Iya. Nah sehingga yeah, ketika waktu ujian itu dia mendapat, bisa menjawab semua soal-soalnya, nilainya bagus. Mm-hmm. Nah dan nilai itu ternyata dipakai seumur hidup. Hmm. Padahal anak itu bisa jadi setelah ujian banyak yang lupa itu. Hmm. Nah ini tentu saja bisa kita katakan juga bahwa sebenarnya nilai rapot itu pun bukan sepenuhnya mengukur kemampuan pengetahuan anak, apalagi aspek-aspek yang lain. Hmm. Nah oleh karena itu untuk menyikapi hal ini ya, untuk bapak ibu orang tua, terus kemudian bapak ibu guru di sekolah, maka tentunya kita kembalikan kepada hakikat manusia, ya anak-anak kita itu manusia, bahwa mereka itu lahir dalam keadaan fitrah, ya. Maksudnya bahwa mereka lahir itu hebat, ya sudah condong kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, condong menjadi seorang pembelajar yang tangguh, dan mereka memiliki potensi bawaan, ya. Nah itu yang kita tumbuhkan, sehingga bisa kita katakan semua anak adalah hebat. Ya. Kalau kita meyakini bahwa semua anak hebat, kenapa ada ranking yang akhirnya ada anak yang hebat, ada anak yang tidak hebat? Tentu saja ini akan tanda kutip yang mendolimi anak. Ya, yang seharusnya mereka semua hebat tapi ternyata dianggap tidak hebat. Ya ini yang akhirnya justru akan menjadikan yang seharusnya karakter-karakter anak itu tumbuh, akhirnya mereka terlukai fitrahnya. Karena apa? Karena mungkin metode kita yang tidak menganggap mereka hebat akibat dari angka-angka tersebut. Nah ini, kemudian ada hal lain lagi ya, bahwa dengan angka-angka tersebut akhirnya muncullah naik dan tidak naik atau lulus tidak lulus. Nah bagaimana kita menyikapi hal ini ya? Perlu kita ketahui bahwa ijtihad ya para ulama ya, bahwa marhalah ya atau tingkat-tingkat pendidikan anak, ya kita batasi pendidikan anak yaitu sebelum balig, itu dasarnya bukan dari kemampuan akademis. Ya, jadi kalau anak nilai rapornya bagus nanti naik, kalau jelek dia nggak naik, itu kan ukuran akademis. Yang kita bahas tadi yaitu terkait dengan pengetahuan. Nah, tapi pembagian fase perkembangan anak itu atau kelas-kelas itu adalah sesuai dengan usia anak. Ya, nah sehingga kalau kita katakan bahwa ada anak tidak naik kelas, ya itu berarti anak tersebut tidak tambah usianya, ya karena apa, pembagian itu dasarnya adalah usia. Ini untuk pendidikan anak-anak. Nah maka perlu kita ketahui dengan hal ini ya, bahwa kalau kita perhatikan ya, anak-anak yang tidak naik kelas ya, jujur saja ya, itu sebagian besar tidak menjadi lebih baik. Ya, padahal niat kita tidak menaikkan kelas itu kan biar dia menjadi lebih baik, tapi faktanya ya sebagian besar anak yang tidak naik kelas itu justru malah kadang menjadi lebih buruk lagi keadaannya. Karena apa? Dia merasa tertekan, merasa dirinya bodoh dan sebagainya, padahal sejatinya bahwa setiap anak itu adalah hebat gitu loh. Ya ini dan mungkin sebagian kecil saja yang menjadi lebih baik. Nah ini kita perlu perhatikan tentang pendidikan anak ini. Ya, beda dengan kalau kita mengadakan pelatihan. Jadi kita perlu membedakan antara pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Iya, pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan itu untuk anak-anak yang melingkupi semua aspek, yang empat aspek tadi, mulai dari spiritual ya, kemudian di afektif, yaitu hal ini terkait dengan emosional, terkait dengan intelektual, hal ini adalah IQ tadi, kemudian terkait dengan fisik. Nah, tapi kalau pelatihan itu adalah sebuah apa namanya sistem ya, sistem pelatihan khusus. Sebagai contoh begini, contoh pelatihan. Ada sebuah perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli tertentu atau tenaga terampil, mahir di bidang tertentu, sebagai contoh misal di bidang mesin. Ya. Maka untuk bisa masuk ke perusahaan itu, perusahaan itu memfasilitasi pelatihan sebelumnya. Ya, pelatihan itu digunakan agar orang yang mengikuti pelatihan itu bisa terampil sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Maka itulah orang-orang mendaftar. Mungkin bisa jadi pelatihan itu 3 tahun. Ya. Pada tahun pertama ditetapkan harus menguasai keterampilan A, tahun kedua B, tahun ketiga C. Nah, kalau ternyata tahun pertama itu orang itu tidak menguasai keterampilan A, maka mengulang, itu tidak naik kelas. Nah, ini betul sekali dan tepat sekali. Sebab kalau tidak diulang, nanti diharapkan begitu dia lulus, tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Nah, ini dibolehkan, dibenarkan, dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah dewasa, bukan pada anak-anak ya. Tetapi pada anak-anak ya, mereka kan banyak hal yang tidak bisa kita ukur gitu. Ya, tapi kita mengukurnya hanya pada satu sisi, dan itu ternyata yang seharusnya cocok di pelatihan itu ternyata diterapkan pada anak-anak gitu loh. Ya, yang harusnya itu adalah untuk orang dewasa, tapi ternyata diterapkan pada anak-anak. Beda yang metode pendidikan antara untuk anak-anak dan orang tua. Yang sering kita sebut untuk anak-anak itu pedagogi, yang untuk orang dewasa kita sebut dengan andragogi, itu beda. Tapi seringnya kita itu menerapkan yang andragogi itu untuk anak-anak. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya tidak pas ya untuk anak-anak kita, yang akhirnya mereka menjadi tertekan. Nah, itu mungkin sekilas tentang masalah angka-angka nilai akademis ya, yang bentuknya adalah rapot, ijazah, atau lembaran-lembaran nilai yang lainnya. Itu mungkin gambaran sekilas. Iya, Masya Allah. Jadi ada hal yang menarik di Ustaz ya. Tadi yang Ustaz sampaikan bahwa adanya perbedaan, dan di mana kita harus mengetahui, entah kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai pendidikkah yang notabene mungkin di pesantren atau di sekolah dan mungkin di tempat-tempat yang lain ya, antara pendidikan dan juga pelatihan. Ini menarik, karena selama ini di masyarakat taunya kalau ya pendidikan ya sembari dilatih pelatihan, atau mungkin pelatihan itu sendiri juga adanya pendidikan di sana. Nah, berkaitan hal tersebut, mungkin ada yang menarik nih, karena beda antara pendidikan dan pelatihan. Tadi juga Ustaz sudah sampaikan bahwa kalau yang namanya pendidikan ini apa istilahnya, tidak ada yang namanya ukuran nilai atau angka, tapi kalau pelatihan ada. Nah, mungkin bisa tidak Ustaz berkaitan hal tersebut nanti di kedepannya, karena biasanya kan ada tuntutan dari orang tua sih, yang selama ini mungkin orang tua ini menganggap bahwa anaknya tuh harus nomor satu, harus yang terdepan. Ini bisa jadi ada hubungannya dengan ambisi dari orang tua, baik sang bapaknya atau sang ibunya, di mana ingin anak saya itu harus juara, nggak boleh kalau anak saya nggak juara. Nah, kedepannya mungkin ini bisa menjadi pelajaran kita semuanya, dan ini juga mungkin bisa kita simak dahulu saja. Ada sebuah tayangan yang membuka perhatian kita semua. Ada seorang anak, di mana anak ini suatu ketika dia terjun ke ranking 3, tidak ke ranking 1, padahal anak ini selamanya apa selama ini juara terus. Nah, seperti perkara itu kita akan saksikan dulu pemirsa. Iya, menarik Ustaz. Jadi ketika melihat video ini sendiri, ada beberapa hal yang mungkin membuat kita sebagai orang tua Ustaz ya, bikin kalau dalam bahasa anaknya ada baper, terbawa perasaan ya. Karena ada perasaan campur, jengkel dengan sang orang tuanya, memaksa anak yang seperti ini, yang dimana dia biasanya kalau orang yang satu itu juara, tapi di sisi lain juga apabila kita sebagai orang tua, bisa aja deh apakah kita seperti itu Ustaz. Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan tanggapan dahulu berkaitan tentang tayangan yang barusan kita lihat, tapi juga nanti mohon tanggapannya berkaitan juga dengan pendidikan yang pelatihan itu sendiri Ustaz. Jadi perlu Ibu Bapak ketahui bahwa sejatinya tidak ada anak bodoh sejatinya. Ya, semua anak itu adalah hebat. Tidak ada anak malas belajar, karena semua anak adalah pembelajar yang tangguh. Ya, dan tidak ada anak nggak berpotensi, semua anak memiliki potensi, hanya saja potensi anak-anak kita tuh berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kembali lagi ke masalah hakikat dari nilai rapot itu kan pengetahuan. Padahal satu sisi kita mengetahui bahwa ada anak kita yang dominan itu di perasaan gitu loh. Yang nanti kalau dia berperan di masyarakat ya pakainya perasaan, seperti perawat ya, kemudian menjadi seorang psikolog atau konselor, itu kan perasaan itu. Kemudian ada juga anak-anak kita yang dominan di fisik. Nanti mungkin menjadi seorang yang terjun di bidang teknik sipil yang butuh banyak tenaga dan sebagainya, itu kan kadang-kadang kita tidak menghargai mereka, ya, yang kita hargai pada anak-anak kita itu hanya pada nilai intelektual saja atau nilai akademis. Nah, terkait dengan video tadi, ya, seyogianya itu kita tidak merengking anak, ya. Bisa saya katakan bahwa sejatinya merengking anak itu seperti mendolimi mereka, ya. Karena apa? Karena mereka sejatinya hebat semua itu loh, dengan ukuran yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau kita sama ratakan dengan alat ukur yang sama, ya, dengan ranking yang sama, itu akan ada anak yang merasa dirinya bodoh. Nah, ini kasihan terhadap mereka itu. Ya, padahal mereka semua itu hebat, cuma hebatnya beda-beda itu. Ya, makanya kita sebagai orang itu harus memahami dan mengenal keunikan mereka. Seandainya mungkin dapat nilai rapot tidak bagus atau nilai rapotnya jelek, kita tentu saja justru orang tua itu di rumah mencari kelebihan anak, ya, mencari kelebihan anak, apa kelebihannya sehingga anak merasa tidak merasa tertekan dengan jeleknya nilai rapot. Ya. Sebagai contoh, mungkin anak nilai rapotnya jelek, maka kita bisa katakan, nak, hebat kamu bukan di sini, nyatanya kamu itu memiliki kecerdasan di bidang perasaan, EQ-mu itu tinggi sekali, ya, emotional quotient-mu itu tinggi sekali, buktinya. Ya, itu kakak-kakakmu ini sebagai misal saja, ya, yang ranking 1, ranking 2 itu kalau ibu sakit mereka enggak peduli. Tapi yang kalau ibu sakit itu hanya kamu yang rawat ibu dengan penuh perhatian, dengan penuh empati. Berarti kamu nanti cerdasnya adalah di bidang emosional. Mungkin kamu kelak bisa menjadi seorang perawat, ya, bisa menjadi seorang konselor. Mungkin kakak-kakakmu nanti menjadi ahli ilmu, ya, yang dia mungkin banyak mengolah apa namanya di laboratorium atau mungkin terkait dengan masalah ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan di masyarakat. Nah, makanya semua anak hebat itu diakui. Yang mereka nilainya bagus ya kita apresiasi. Yang anak kita yang nilainya jelek ya kita tetap apresiasi dengan apa? Menggali keahlian mereka. Dan ternyata sudah banyak contoh-contoh, ya. Sebagai contoh yang sangat sederhana walaupun ini adalah orang barat, ya, Thomas Alva Edison sebagai contoh. Dia dikeluarkan dari sekolah karena apa? Dianggap anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, begitu dipulangkan, ya, justru orang tuanya tahu tentang apa kelebihan anaknya. Ya, kelebihan anaknya, akhirnya dia enggak sekolah tapi belajar di rumah bersama orang tuanya. Dan ternyata dia adalah seorang penemu terbanyak terkait dengan apa namanya teknologi, ya, yang ada di dunia ini. Termasuk juga contoh yang ada di negeri kita ini, ya, Ibu Martha Tilaar itu, ya, saya baca kisahnya beliau. Beliau juga istilahnya dianggap bermasalah di sekolah. Tapi ternyata begitu di rumah ibunya tahu tentang kelebihan anaknya, ya. Mari belajar sama ibu, Nak. Ya, kelebihanmu adalah apa, kita gali bersama-sama. Ternyata ibunya menemukan dia suka merias, ya. Suka merias, dia akhirnya disekolahkan di sekolah rias yang terbaik menurut waktu itu, ya. Akhirnya alhamdulillah, ya, sekarang saat ini beliau sudah ternyata bisa menunjukkan kepada dunia bahwa beliau mampu, ya, dan akhirnya muncullah produk-produk apa namanya kosmetik yang sekarang terkenal itu. Itu dan masih banyak contoh yang lagi, termasuk para sahabat juga demikian, ya. Para sahabat dulu ketika Zaid bin Sabit, ya, bersama teman-temannya mendaftar kepada Rasulullah SAW ingin ikut berjihad bersama, dites oleh Rasulullah itu, dites. Teman-temannya diterima, ada yang ahli tombak, ada yang ahli gulat, beliau ditolak. Ini kan menyakitkan sekali, kan, sedih sekali. Beliau kemudian kembali. Ketika semangatnya tinggi, tapi ternyata tidak ditolak. Iya, tidak sampaikan ditolak. Iya, terakhirnya beliau pulang dan ibunya juga sedih, ya, sambil membawa pedang yang pedangnya itu lebih tinggi, lebih panjang dari tubuhnya, kan, itu kan, sampai tergesek di tanah itu, kan. Ternyata setelah sampai rumah merenung, ya, mungkin saya tidak bisa ikut bersama Rasulullah di medan jihad, ya. Tapi yang mungkin saya bisa ikut di bidang yang lain. Ternyata beliau hafal Al-Quran waktu itu, kan, ya, kemudian bisa membaca, menulis dengan baik. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Zaid, apakah kamu bisa bahasa Ibrani? Belum bisa, wahai Rasulullah, pelajarilah. Dalam waktu 15 hari menguasai beliaunya. Itu ahlinya di bidang itu. Yang akhirnya beliau yang tadinya mungkin ditolak, ya, teman-temannya diterima, akhirnya beliau bisa mendampingi Rasul sebagai apa? Penerjemah Rasulullah. Dan sekaligus beliau adalah sebagai penulis wahyu. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, makanya setiap anak-anak kita itu hebat. Setiap anak, ya. Jadi tanpa kecuali, karena memang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak adalah dalam keadaan fitrah. Maka hendaknya apabila ada kita melihat anak kita rapotnya jelek, sudah kita tenang saja. Ya. Jangan kita berpikir rapot jelek berarti masa depan suram. Itu bukan demikian. Maka kita, tugas kita ketika nilai rapot anak kita itu jelek, kita berpikir, oh, ini bukan ukuran dia yang sebenarnya. Nah, maka kita gali kelebihan dia, kita apresiasi sehingga anak merasa tetap dirinya hebat, merasa dirinya pintar. Nah itu akhirnya dia tetap akan semangat untuk belajar. Tapi kalau ditekan seperti itu, terjadilah luka fitrah yang justru itu akan mematikan pertumbuhan apa psikologis anak dan dan dalam pendidikannya akan tidak bisa berhasil nanti. Iya. Dan juga pernah kita dapati juga Ustaz ya, banyak di masyarakat di mana ketika sewaktu kecil anak itu tidak mendapatkan, ini bisa dikatakan tidak mendapatkan kasih sayang tepat juga Ustaz ya. Anak ini dikasihi atau disayangi karena kalau sudah mencapai apa menjadi keinginan orang tua. Iya, kan seperti itu. Nah, akibatnya ketika suatu saat nanti anak itu tidak mencapai keinginan atau kemauan yang dimiliki yang diinginkan oleh orang tua itu sendiri, maka dimarahi, bahkan sampai ada juga yang dipukuli dan sebagainya. Betul. Ini bisa berdampak ketika di dewasa kelak. Betul. Bahkan juga ada yang sampai, wah ini dendam sama orang tuanya. Dulu saja saya seperti ini, sekarang giliran saya. Biasanya seperti itu juga. Nah, tapi ada satu pertanyaan mungkin ini menarik, Ustaz. Semua itu pasti dari orang tua melandasi itu karena adanya ambisi dari orang tua itu sendiri. Betul. Dan juga adanya keinginan yang dianggap orang tua itu adalah keinginan saya itu baik, bahwa saya itu ingin anak saya seperti ini. Ya, itu sebenarnya menurut Ustaz sendiri salah atau benar? Ya, salah jadi, atau tidak? Iya. Ya. Jadi ada sebuah istilahnya pepatah ya. Kulul insan mauhub bisa kelima. Jadi setiap anak ya, setiap manusia itu memiliki potensi. Iya. Ya. Tapi potensinya berbeda-beda. Ya. Maka potensi masing-masing anak kita berbeda-beda, juga termasuk potensi kita sebagai orang tua pasti berbeda dengan anak-anak kita. Itu terkait dengan potensi unggul yang kita sebut dengan al-mauhibah atau bakat. Tapi terkait dengan masalah moral ya, terkait dengan masalah keimanan, sama rata semua harus, terutama terkait dengan masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali itu. Tapi kalau sudah kepada potensi peran ya, peran peradaban atau peran di masyarakat, itu beda-beda. Maka seyogianya orang tua tidak memaksakan keinginannya kepada anak. Karena belum tentu anak itu potensinya sama seperti keinginan orang tua. Orang tua. Ya. Kan sebagai banyak kasus juga kan, banyak sekali anak-anak yang dipaksakan orang tua untuk menuruti keinginan orang tua, ternyata mereka tertekan dan setelah itu justru malah orang tua menyesal. Contoh ini, saya pernah mendengar sebuah kasus. Ada seorang yang dipaksakan orang tuanya menjadi dokter, kan baik sekali kan itu kan. Ya, karena mungkin bagi orang tua dokter itu sesuatu yang bermanfaat bagi umat, atau mungkin bisa jadi profesi yang luar biasa. Nah setelah anak itu selesai, karena dalam diri anak itu merasa bahwa ini bukan bidangnya, ya dia merasa berat sekali untuk belajar menjadi seorang dokter, maka setelah menjadi seorang dokter ya ijazahnya serahkan kepada orang tuanya. Bapak, ibu, ini yang ibu inginkan. Itu ya. Masya Allah. Ya, setelah ini saya akan mengembangkan apa yang menjadi potensi saya. Nah, ini saya... Tapi ini sepertinya sopan malah Ustaz ya. Daripada anak itu membalas sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, karena bisa jadi mungkin kasus ini yang terjadi. Dulu kan ini seperti ya, ya termasuk juga anak-anak yang mogok sekolah itu bisa jadi seperti itu, termasuk mogok mondok. Iya, jadi banyak Ustaz ya. Iya, itu antara lain karena apa? Karena orang tua memaksakan keinginannya kepada anak. Padahal anak itu beda. Gitu. Mungkin anak kita tidak menjadi ahli ilmu seperti Ibnu Abbas. Siapa tahu dia menjadi ahli di bidang perdagangan seperti Abdurrahman bin Auf. Akhirnya orang tua memaksakan harus menjadi ahli ilmu din itu loh. Ini ahli itu ya. Ahli bukan masalah ilmu din yang pokok ya. Kalau pokok semuanya harus. Tapi kalau sudah menjadi ahli hadis itu kan sudah kepotensi tertentu kan itu kan. Betul saya. Ya, tapi belajar hadis semuanya harus. Tapi untuk menjadi ahli itu yang itu harus kita mengetahui potensi masing-masing anak kita. Jadi kita harus memahami anak kita kira-kira yang cocok untuk anak kita apa, tidak harus sesuai dengan apa keinginan kita. Tapi untuk menjadi soleh itu harus. Itu harus, semua anak kita harus soleh atau solehah. Tapi untuk menjadi bidang apa nanti dia berperan di masyarakat, itu kita harus melihat potensi anak-anak kita masing-masing. Sehingga jangan sampai ada nanti mogok sekolah dan sebagainya, atau mungkin ijazah dikasihkan habis itu selesai gitu kan. Demikian. Iya, baik, tentunya itu bukan harapan kita semua ya pemirsa, bahwa tentu kita berharap sebagai orang tua ini kita semua itu pasti berharap yang terbaik untuk anak. Iya, betul. Tapi tentunya bagaimana cara mengarahkan yang tepat untuk anak-anak kita sendiri, karena kita harus ingat bahwa anak ini adalah investasi, Ustaz, ya. Iya, investasi terbesar kita itu. Betul, ya. Tidak hanya dunia saja, ya, tapi juga akhirat. Ya. Baik, ini Ustaz, ada satu peristiwa lagi yang mungkin kita bisa saksikan bersama nih pemirsa, berkaitan juga ada seorang siswa di mana mungkin kalau dilihat dari anak ini dia masih SMP, Ustaz, ya. Seorang siswa ini dia nekat membakar rapot karena tidak naik kelas. Seperti apakah kita saksikan bersama? Sekarang besok. Nah ini kalau ini sudah lebih ini ya, dibandingkan dengan yang pertama tadi. Yang pertama ini kan karena dia dimarahi oleh orang tua sendiri, dipaksa harus ranking satu. Jadi anak ini seakan seperti robot atau mesin, harus dia menciptakan atau harus sudah menghasilkan sesuatu yang sempurna. Nah tapi kalau ini ada sedikit perbedaan, tapi ada juga kesamaan mungkin. Minta tolong untuk ditanggapi berkaitan adanya siswa ini. Iya, jadi ada tipe-tipe anak, ya, yang mereka sebenarnya itu merasa tertekan, ya, atau merasa dirinya itu dianggap bodoh, ya, oleh pelaku apa namanya penyelenggara pendidikan. Itu ada yang tidak berani beruntak, ya, ada yang berani beruntak. Kalau video tadi termasuk anak yang berani beruntak itu. Iya. Iya. Dia tahu bahwa dirinya, dia merasa bahwa aku itu bisa sebenarnya, aku nggak bodoh, cuma mungkin bukan di bidang ini, tapi ternyata diakui bodoh gitu loh, ya, dengan apa angka-angka itu, dan dia khawatir pasti orang tuanya marah-marah gitu loh. Nah, makanya untuk menyikapi hal ini, sebagaimana tadi dikatakan, kalau anak kita ternyata mungkin nilai rapornya nggak bagus, ya, maka kita harus mencari, menggali potensi dia yang perlu kita apresiasi, gitu. Ya. Ini ada sebuah apa namanya kasus, ya, beberapa pekan yang lalu, ya, ada seorang anak, ya, yang dia itu mogok untuk ikut ujian, ya, untuk mogok untuk ikut ujian. Dia sekolahnya adalah sekolah di jurusan teknik, gitu, ya. Insya Allah, ya. Ya, beberapa hari nggak masuk, ya, untuk persiapan itu nggak masuk. Kemudian gurunya mengunjungi ke rumahnya, kemudian ditanya apa yang kamu lakukan ketika di rumah, menggambar, gitu. Ya. Padahal jurusannya bukan menggambar dia itu, tapi di teknologi, di teknik, gitu. Nah, setelah diamati ternyata dia itu bidangnya adalah ingin dia menjadi seorang seniman gitu. Sampai dia memiliki komunitas yang levelnya sudah sampai mendunia gitu. Dan hasil karya dia itu diapresiasi orang-orang dari Spanyol dan sebagainya gitu loh. Tapi ternyata di sekolah dia dianggap anak bodoh gitu. Karena apa? Bukan bidangnya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa kita nggak bisa memaksakan anak ini untuk di teknik karena bidangnya bukan di situ gitu. Nah, maka akhirnya cara menanganinya bagaimana, ya, kita apresiasi dulu, ya, kita jangan membahas masalah di tekniknya dia, karena walau begitu dia mendengar tugas yang terkait dengan teknik itu merasa ketakutan dia itu. Nah, akhirnya kita apresiasi dulu, oh ternyata Masya Allah ini kamu besok itu mungkin bisa menjadi seorang arsitek, ya, bisa menjadi seorang ahli di bidang seni yang bisa bermanfaat untuk apa namanya antara menghias, ya, antara bisa menghias masjid menjadi indah atau mungkin mendesain sebuah kota sehingga kota itu menjadi indah. Nah, itu kita apresiasi dulu. Setelah dirinya diapresiasi dan merasa senang, baru kita bicara masalah mensiasati kekurangannya tadi. Bagaimana dia bisa mau mengikuti ujian gitu loh. Ya, setelah itu biar nanti dia belajar atau memilih jurusan sesuai dengan keinginan dia itu. Nah, jadi makanya kita perlu apresiasi terlebih dahulu, maka jangan kemudian kita anggap dengan nilai rapot yang jelek pasti anak ini bodoh, jangan. Ya. Kemudian terkait dengan tadi yang saya video yang pertama tadi masalah ranking, ya. Ini masalah kompetisi. Nah, kita memang dari kecil dididik untuk berkompetisi, ya, di ranking. Apa efek samping dari adanya kompetisi dari kecil ini? Maka akhirnya apa? Akhirnya itu tertanam pada diri kita bahwa hidup itu harus menjatuhkan orang lain gitu. Ya. Bahwa saya harus menang. Nah, untuk menang itu kan mesti harus mengalahkan orang lain. Akhirnya, ya, generasi kita yang apa namanya yang saat ini kita lihat mereka itu susah banget untuk berkolaborasi, ya. Karena apa? Sudah melekat pada diri anak-anak kita bahwa hidup itu adalah dengan berkompetisi, yaitu adanya ranking itu. Adanya persaingan ya, gitu saja. Persaingan. Hmm. Nah, makanya gitu kita perlu imbangi. Kompetensi itu boleh terkait dengan apa? Misal, kalau misal ada anak sudah jelas ya, dia masuk di sebuah sekolah kejuruan dan dia mungkin bidangnya di bidang mesin sebagai contoh. Kalau sudah jelas semuanya anak itu memang bidangnya mesin, nah itu kompetisi enggak masalah. Karena ibarat kita itu mengadakan lomba ya. Kalau misal lomba lari kuda semuanya, kuda semua yang ikut. Jangan sampai kita melakukan kompetisi itu, misalnya lomba lari pacuan, pacuan kuda, tapi di situ ada keong atau siput ya. Di situ ada kemudian ada ayam dan sebagainya, tentu saja yang menang kuda. Maka untuk kompetisi ini kita harus mengarahkan kepada yang sudah satu bidang, ya, bukan kepada yang sifatnya adalah anak-anak pendidikan dasar di SD itu masih umum, ya, mereka itu belum pada penjurusan itu. Nah makanya kita hendaknya dalam ranking ini perlu kita pahami, ya, itu ternyata ada efek samping ya dalam pendidikan anak-anak kita terkait ranking ini, ya. Dan perlu kita ketahui ya, berhasil pengamatan dari Bapak Ibu guru ya selama 30 tahun terakhir ini, ya. Anak-anak yang dulu mungkin 20 tahun yang lalu itu dia ranking 1, itu sekarang jadi apa itu banyak diamati Bapak Ibu guru. Ya, termasuk saya sendiri ya sebagai seorang guru mengamati murid-murid itu loh. Saya amati ya, dulu yang dulu itu dia ranking 1, ya, sebagian besar mereka saat ini itu mereka peran di masyarakatnya sebagai karyawan, ya, sebagai pegawai negeri atau mungkin di instansi-instansi lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain. Tapi kalau yang mereka dulu itu dianggap anak yang bodoh, ya, istilahnya telat mikirnya itu kan, itu justru malah sebagian besar mereka sekarang jadi pengusaha, ya. Setelah saya mengadakan banyak dialog dengan mereka ya, yang sekarang sudah punya anak banyak itu ya, saya tanya kenapa dulu kamu sekolah kok seperti ini sekarang seperti ini, ternyata mereka itu jawabannya ringan saja, kami sudah terbiasa gagal. Jadi begitu sekarang kami mungkin gagal biasa dan kami diserah orang biasa gitu. Terbiasa gagal ya, berarti gagal itu tidak buruk ya Satya? Tidak buruk gitu. Karena selama ini bayangan ya atau image di masyarakat itu bahkan dari orang tua sendiri takut gagal Ustaz. Iya betul. Iya takut gagal. Tapi berkaitan tentang kegagalan dan kesuksesan tentu ini suatu hal yang jauh ya. Berarti yang apa telapak yang warna putih dengan telapak yang warna hitam. Harapannya yang gagal ini bisa dibalik menjadi sukses. Terbiasa gagal bisa jadi nanti akan menjadi sukses. Nah di sana. Ya baik, ini menarik sekali. Nah ini mungkin bisa dijelaskan masalah gagal ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam mendidik anak-anak ini anak-anak ya, yaitu mereka yang masih diangkat pena catatan amalnya, ya rufi al-qalamu an-thalathah kan, pena catatan diangkat pada tiga anak, tiga orang, yaitu salah satunya wa anisobi khatayah talim, yaitu pada seorang anak sehingga dia itu balik. Maka seandainya anak-anak kita yang masih belum balik itu melakukan kesalahan, misal tidak mau sholat, misal kadangkala juga mereka itu nakal dengan adiknya atau teman-temannya, tidak dicatat sebagai dosa. Atau mungkin mereka gagal dalam pendidikan, nilainya jelek dan sebagainya, itu pun juga tidak dinilai itu adalah perbuatan dosa. Karena apa? Tidak dicatat itu loh. Nah ini adalah antara lain hikmah ya, antara lain hikmah bahwa kita pun juga bisa melatih mereka ketika mereka gagal. Ini kan toleransi yang Allah berikan kepada kita ya, bahwa mereka itu dicatat amal perbuatannya ketika balik. Berarti ketika mereka anak-anak kita itu melakukan kesalahan ya kita maklumi dulu nasihatnya dengan nasihat lembut. Berarti intinya nasihat itu jangan ulangi lagi kalau sudah tahu demikian. Tapi kalau anak tidak pernah berbuat kesalahan, selalu kita betul proteksi ya, nanti dia selalu takut dalam hidupnya, yang akhirnya cari jalan aman ya sudah jadi karyawan, jadi pegawai. Tapi mereka yang mungkin sudah terbiasa gagal waktu mereka awal itu sekolah itu, ketika mereka hidup juga menjadi lebih berani. Baik, atau mungkin dengan membakar nilai rapor tadi adalah merupakan langkah aman dari siswa itu sendiri. Tapi sebelumnya Ustaz, tentu semua ada kaitannya dengan pola asuh dari orang tua. Bagaimana cara mendidik orang tua ke anaknya, atau mungkin juga, tapi ini ada satu hal yang menarik Seth. Bisa jadi sebenarnya orang tua sudah mendidik dengan baik anaknya sendiri, berharap bahwa anaknya besok akan menjadi anak yang sukses, anak yang besok menjadi anak yang mungkin baik di masa depannya, agar nanti tidak khawatir orang tua ini tidak terjadi. Mungkin biasanya kalau orang tua ya Seth ya, orang tua yang masih berpikiran wah anak saya ini kalau nanti dia tidak menjadi orang yang baik dalam nilainya atau akademisnya, nanti bisa jadi dia pekerjaannya tidak begitu baik pula. Terus nanti bagaimana cara menghidupi dia sendiri dan juga keluarga, seperti itu kan? Nah, tapi ini semua menarik karena biasanya orang itu sudah mengusahakan atau mengupayakan semaksimal mungkin, tapi ada faktor lain, di mana faktor pengaruh dari teman terjadi seperti ini. Bagaimana Ustaz? Iya, jadi memang ya setiap anak lahir fitrah. Tapi di hadis lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan hanif ya. Jadi ini khalaqtu ibadi hunafa fatsalahumu sayatin antinihim, sesungguhnya aku itu menciptakan hamba-hambaku itu hanif, condong kepada kebaikan, condong kepada Islam. Sudah baik gitu loh. Nah, kemudian setanlah yang menggelincirkan mereka. Nah, sehingga pengaruh luar ya dari fitrah ini itu ada. Tetapi kecondongan kepada kebaikan itu lebih besar. Ya. Sebenarnya lebih besar. Iya, lebih besar. Karena memang anak lahir fitrah condong kepada hanif tauhid. Nah, setan yang menggelincirkan. Maka bisa kita katakan kalau berdasarkan hadis tadi, maka ya mendidik anak menjadi jahat, sengaja menjadi jahat itu jauh lebih sulit dibandingkan mendidik anak menjadi baik. Karena apa? Secara asal anak condong kepada kebaikan, fitrah. Itu kalau kita kembali ke situ kan ya. Nah, makanya terkait dengan pengaruh ini, ini pun juga kita mengambil jalan tengah. Ya, jalan tengah maksudnya gimana? Jangan terlalu paranoid ya. Jadi seolah-olah anak itu tidak boleh terpapar dengan sesuatu yang negatif gitu. Dari luar. Dari luar gitu. Yang akhirnya dikekang di rumah, lingkungannya jelek dan sebagainya, orang tua ketakutan. Itu berlebih-lebihan. Toh nanti seandainya anak kita sudah dewasa, hidup pun juga akan terjun ke mereka, malah kaget kan itu kan. Ternyata itu dunia seperti ini kan itu. Nah, makanya dalam pendidikan itu ada istilah simulasi pendidikan dan pendidikan praktek nyata. Itu maksudnya bagaimana? Kita seringnya di pendidikan kita itu simulasi, permisalan-permisalan gitu saja. Tidak menerjunkan mereka langsung kepada dunia nyata. Padahal Rasulullah ketika mendidik anak-anak itu kan langsung kan? Ketika makan salah langsung diingatkan ketika makan itu. Bukan anak disuruh duduk, anak-anak ini cara makan dihafalkan ya ini ya. Tidak demikian gitu. Tapi langsung kepada praktek nyata. Nah, makanya terkait dengan lingkungan ini memang itu terkait dengan pendidikan praktek nyata. Ketika anak berbuat kesalahan yang anak pengaruh lingkungan, nah itu kesempatan kita ya untuk memberikan nasihat. Kalau anak sudah tahu efek dari kesalahan itu kan lebih mudah untuk dinasihati daripada mungkin mereka tidak pernah berbuat kesalahan, kadang-kadang malah penasaran ingin mencoba gitu. Nah, ini makanya memang dalam pendidikan itu kita ambil jalan tengah. Ya, siratul mustaqim kan jalan tengah itu kan. Nah, kadang-kala orang tua itu terlalu berlebihan dalam mendidik, akhirnya muncul pemaksaan. Ya. Dan kalau orang tua terlalu lalai, akhirnya muncul pembiaran. Maka pendidikan itu tegak di antara pemaksaan dan pembiaran. Kalau kita terlalu protektif, munculnya kepemaksaan. Tapi kalau kita terlalu abai, ya, terlalu permisif, itu berarti kita terlalu mengabaikan. Maka jalan yang paling benar ya dalam pendidikan Islam itu adalah jalan tengah. Nah, makanya jalan kita perlu memahami jalan tengah masing-masing keluarga juga beda-beda gitu. Dan itu yang paling juga beda-beda, beda-beda ya, karena masing-masing keluarga kondisinya beda-beda gitu. Ya, gitu, baik. Ya. Terima kasih Ustaz atas tanggapannya, dan ini menjadi perhatian kita semua ya pemirsa. Kalau mendidik anak ini juga tidak bisa apa ya istilahnya? Kita juga harus di tengah-tengah juga. Tidak bisa untuk kita membiarkan anak kita untuk di rumah saja, tapi kita juga harus mengenalkan dunia luar, tapi juga tentu dunia luar yang baik juga. Walau terkadang harapannya di rumah itu lebih baik daripada di luar. Kadang juga seperti itu. Baik, ada lagi Ustaz, ada lagi sebuah tayangan yang mungkin bisa kita simak bersama berkaitan ini. Ada satu yang menarik yang tadi dilakukan oleh siswa SMP sepertinya saja yang baru saya kita lihat. Tapi ini ada yang akan kita lihatnya adalah siswa SD yang dia ini lucu karena lebih lucu, ada unsur lucunya juga, tapi ada unsur yang kita juga ini kok bisa terjadi saja. Karena ada siswa SD yang nekat mencuri nilai dari teman-temannya dan membakar beberapa rapor dari teman-temannya tersebut karena mendapat nilai jelek. Seperti apa itu? Kita saksikan bersama. SP siswa kelas 4 sebuah sekolah dasar di Lamongan ini Kamis siang harus menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Lamongan. Pasalnya, SP bersama 3 temannya mencuri dan membakar rapor milik 21 siswa lainnya. Sementara itu pihak sekolah berjanji akan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Alhamdulillah sudah saya selesaikan sampai di sini. Karena bagaimanapun itu tetap anak saya yang punya masa depan akan mengatur negara ini lebih baik. Ya, baik. Walaupun ini tayangannya singkat, tapi juga kita berharap pemirsa juga bisa memahami dan juga ini menjadi suatu hal yang penting juga, Zat. Ya. Kok bisa, Zat? Anak SD, anak kecil dia berpikiran apa ya? Wah, ini nilai saya jelek, nilai yang lain pun juga harus hilang atau hangus kalian. Ini gimana, Zat? Jadi kalau kita kembalikan penyebab ya, penyebab anak melakukan hal ini, kemudian kita kembalikan kepada hakikat anak itu sendiri. Sejatinya setiap anak itu kan kebutuhannya dua. Ya, yang pertama karena anak itu lahir fitrah, maka dia butuh pengakuan bahwa dirinya hebat. Butuh pengakuan dari orang lain. Ya, orang lain adalah orang tua sendiri. Orang tua sendiri, dan gurunya dan teman-temannya. Dia bahwa dia itu hebat karena memang fitrah itu bawaan lahir itu. Satu sisi ya bahwa anak itu lahir enggak tahu apa-apa ya. Ya di sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a, ya, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Karena anak lahir tadi sudah merasa dirinya hebat tapi ternyata belum tahu apa-apa ya. Maka butuh dibimbing dan dibersamai. Maka dua hal inilah yang merupakan tindakan kita dalam pendidikan, pengakuan dan pembimbingan. Pengakuan dan pembimbingan. Baik. Nah, satu sisi karena ada apa namanya sebuah salah kaprah dalam pendidikan kita menganggap anak seperti kertas kosong. Ya, mereka lahir seperti bukannya fitrah ya, tapi seperti kertas kosong, maka akhirnya yang ada hanya pembimbingan, dibimbing, diarahkan, dinasihati terus tanpa adanya pengakuan. Nah, karena tidak adanya pengakuan inilah anak protes seperti tadi. Dirinya dianggap bodoh, ya dia nanti dimarahi dan sebagainya, akhirnya melakukan hal seperti ini. Maka ini PR bagi kita, terutama pendidikan kita secara umum. Kurangnya kita pada anak-anak kita adalah pengakuan. Karena, karena kita menganggap mereka seperti kertas kosong. Tapi sebenarnya kertas kosong ini kan umum masyarakat ya, Zat. Berarti anggapan ini harus dipahami lebih jelas juga. Betul. Oleh orang tua, Zat. Kertas kosong, berarti yang nulis adalah orang tuanya, tuanya. Seperti itu. Tapi juga ketika menulis, orang tua juga harus membimbing juga atau mengakui, ya, maksud mengakui apa yang ketika saya tulis seperti ini, kamu juga bisa seperti ini. Harus, ternyata kamu hebat, seperti itu. Ya, harus lihat kertasnya seperti apa. Tentunya. Hebat dalam hal positif atau negatif. Nah, ini satu yang mungkin jadi perhatian kita bersama, Ustaz. Karena pengakuan ini juga jarang sekali dilakukan, atau mungkin bisa dilihat secara masyarakat secara umum. Mungkin mereka orang tua merasa malu juga untuk mengakui anaknya sendiri. Ini yang menjadi lucu, Ustaz. Karena anak sendiri harusnya juga di apa, selain karena ini kan anak sendiri ya, itu harus diakui bahwa anakku ternyata hebat. Di depan anak sendiri tidak mengakui, tapi di depan orang lain, anakku hebat loh, bisa seperti ini, bahkan sekarang naik kelas, ranknya 1-9, tapi di depan anaknya sendiri ketika mungkin pulang dari rumah jarang sekali ditanya, kamu tadi habis ngapain aja anaknya. Ini mungkin nasihatnya bagaimana, Ustaz, berkaitan untuk orang tua, Ustaz, untuk perihal tentang masalah harus mengakui nih kehebatan anak. Ya memang yang pertama yang perlu diketahui orang tua bahwa anak kita lahir bukan seperti kertas kosong. Bahwa anak kita lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya bahwa mereka semua lahir itu condong kepada tauhid, condong kepada keimanan, mereka menyukai ibadah. Mereka lahir dalam keadaan pembelajar yang tangguh, ya. Mereka lahir dalam keadaan berpotensi. Jadi kalau seandainya anak kita kok ternyata setelah dalam perkembangan pendidikan kok membenci ibadah, siapa yang bertanggung jawab? Fa'abawahu, yaitu kedua orang tuanya. Karena memang di hadis disebutkan demikian. Ya, karena asalnya mereka itu bertauhid, tapi kok menjadi benci dengan ibadah. Kemudian dalam perkembangan pendidikan ternyata anak kita kok malas belajar. Siapa yang bertanggung jawab? Yang ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kedua orang tuanya. Ya. Kemudian anak kita lahir dalam keadaan berpotensi, tapi ternyata ditanya cita-citanya bingung, ya. Sampai lulus SMA saja bingung, bahkan lulus S1 saja bingung mau jadi apa. Padahal mereka semua berpotensi, tapi kenapa kok tidak muncul potensinya? Ya, yang bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Ya, terutama dalam ini adalah mungkin minta bantuan kepada pendidiknya yang di sekolah. Nah, makanya perlu diketahui bahwa anak kita bukan kertas kosong, ya, para bapak, para ibu. Maka kita perlu ada hal-hal yang sama rata kepada semua anak kita, yaitu tentang karakter keimanan, itu sama rata semua anak harus soleh atau menjadi solehah ya. Ini tapi mereka nanti menjadi apa ya, itu kita harus mengenal keunikan mereka. Itu yang tidak diakui oleh para orang tua, sehingga ada anak merasa bodoh karena nggak diakui. Ada kasus ya, kasus ini ya, ini kasus nyata juga ya. Ada seorang murid ya, saya punya seorang murid ya, SD kelas 6 saat ini. Dan dulu di apa namanya, di sebuah sekolah dia bermasalah karena dianggap anak kebutuhan khusus. Dia datang ya, beberapa bulan yang lalu datang kepada ustadznya, bilang, "Tat, wah saya ini kalau ngitung hitungan matematika 1-10 masih bingung." Pada kelas 6 itu masih bingung ya, ya. Oh, apa kata ustadznya? Saya masya Allah ya sangat kagum dengan apa namanya nasihat dari ustadznya. Enggak apa-apa ya, potensi kamu bukan di situ nak ya, insya Allah itu kekuranganmu bisa disiasati. Toh sekarang ada kalkulator kok. Tapi ternyata ustadz itu melihat potensi anaknya. Ternyata anak itu komunikator. Komunikatif. Iya, ketika sebuah sekolah itu mengadakan sebuah bakti sosial itu, dia tuh bisa memberi nasihat kepada orang-orang tua. Contoh kasus kemarin ketika ada banjir ya di Semarang itu kan, kita mengadakan bakti sosial. Ternyata dia tuh mendekat ustadznya yang sedang memberikan sambutan, minta mic gitu. Mic-nya itu diminta, dia ingin bicara memberikan nasihat kepada para orang tua. Ternyata memberikan nasihat yang luar biasa menurut saya itu ya. Sebagai contohnya misal dari pekertaan anak tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu ya enggak usah sedih, enggak usah apa namanya merasa ini sebuah musibah, sejatinya bahwa banjir ini adalah bisa menyuburkan tanaman. Itu luar biasa itu kan. Dan memang kelebihannya di situ, maka kita menjuluki dia itu sebagai apa, juru bicara. Ketika mungkin ada tamu ya, mungkin dari liputan dari sebuah televisi atau mana itu, dia jadi juru bicaranya. Maka dia merasa hebat, aku juru bicara, aku adalah duta itu. Walaupun mungkin matematikanya nggak bisa. Tidak bisa. Nah, gitu. Tapi kalau kita mungkin hanya konsentrasi ke matematikanya, dia merasa dirinya bodoh. Nah ini yang namanya pengakuan, contoh, salah satu contoh saja. Tapi banyak loh Ustaz yang beranggapan bahwa kalau anak-anak itu bisa dilihat atau dinilai dari kecerdasannya adalah berkaitan eksaknya. Iya, banyak Ustaz. Tapi anggapan itu benar nggak sih sebenarnya? Itu salah. Salah ya? Iya. Kalau hanya melihat dari matematikanya, fisika, kimia, itu hanya satu aspek tadi, yaitu IQ. Ya, intellectual quotient. Hanya kemampuan berpikir. Padahal di sisi lain ada anak kita yang dominan di perasaan. Ya. Nanti peran-peran di masyarakat kan tidak semuanya hanya mengandalkan IQ kan? Ya. Ada juga yang dominan di perasaan, ada yang dominan di fisik kan, itu. Nah, maka kalau kita melihat kehebatan anak itu jangan hanya pada satu aspek saja, itu tidak adil namanya. Ya, maka semua aspek ya, termasuk tadi yang dia komunikator itu kan tidak di IQ kan itu kan. Ya. Dia ternyata dalam perasaannya, empatinya, pedulinya sama orang itu bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Ya baik, insyaallah. Ya, mencerahkan sekali untuk kita semua ya pemirsa. Dan ini ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Karena pertanyaan ini bagus sekali dan mohon untuk tanggapannya. Dari tampaknya kalau melihat pertanyaan ini bisa jadi dari akademisi atau mungkin dari orang yang memiliki perhatian dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, jika angka penilaian atau rapot itu bukan merupakan standar pemantauan sistem belajar, lalu memakai apakah sebaiknya standar monitoring proses belajar di sekolah? Silakan Ustaz. Ya, jadi pakai apa salah kalau kita nggak ada rapot, yaitu dengan menggunakan assessment. Bisa kita tetap fase-fasenya setiap semester dengan menggunakan asesmen karakter antara lain. Nanti yang kita laporkan kepada orang tua itu bukan masalah anak ini bodoh atau tidak ya. Mungkin yang pertama adalah kita melaporkan kepada orang tua ini, ternyata potensi anak bapak adalah ini. Termasuk contoh kasus tadi kan. Ketika akhir semester pembagian rapot, yang biasanya bagian rapot kita bagikan tentang, oh ternyata anak bapak itu memang lemah di matematika, tapi gak usah khawatir, karena apa, anak bapak insya Allah besok itu menjadi seorang komunikator. Ya, mungkin dia menjadi juru bicara dan sebagainya. Itu kita sampaikan ke orang tua. Ya, bukan angka-angka saja, memang kita sampaikan ke matematikanya nilainya sekian gitu. Dia nanti angka-angka itu tidak diberikan ke anak. Bahkan sampai sekarang pun ya, anak tersebut itu sampai kelas 6 ini gak tahu kalau ternyata ujian itu ada angkanya. kita sembunyikan. Yang kita sampaikan kepada orang tua, nanti yang sampaikan orang tua kepada anak, bahwa kamu hebatnya di sini, nak. Gitu. Matematikanya tadi dikatakan oleh gurunya itu, nggak apa-apa kalau ada kalkulator. Jadi pakainya asesmen. Kemudian apa namanya asesmen terkait dengan masalah moral anak. Oh ternyata anak ini mungkin ada masalah kejujuran dan sebagainya, maka perlu dilatih, dinasihati, ditambah di rumah nanti dengan apa namanya praktek-praktek kejujuran. Jadi modelnya bukan berupa angka-angka, tapi berupa mungkin laporan kepada orang tua, bukan untuk menjustifikasi anak ini bodoh atau tidak, tapi melaporkan kondisi-kondisi anak. Nanti setelah akhir tahun, ya dalam hal ini mungkin di tingkat SMP ya, karena anak sudah balik kan itu kan, itu sudah ada lulus dan tidak lulus. Karena kalau kita kembali kepada tadi ketika Zaid bin Sabit mendaftar kepada Nabi ingin ikut berperan gitu kan, itu kan seperti ujian nanti kan, ujian akhir, karena itu menjelang balik gitu. Menjelang balik ternyata tertolak dan remedi kan, mengulang lagi, tapi dengan pindah jurusan. Gitu. Iya, ya, menghadapi Rasulullah tapi dengan jurusan yang lain. Nah, jurusan juru tulisnya di sana. Iya, juru tulis, bukan sebagai mujahid gitu kan. Nah ini perlu kita ketahui pakainya asesmen. Itu kalau lulus tidak lulus ada, itu sudah masuk kepada nanti habis itu pelatihan. Maka Rasulullah kita memerintahkan pelajarilah bahasa Ibrani 15 hari selesai. Itu pelatihan nanti di situ. Ya. Kemudian nanti pelajarilah bahasa Syariani 17 hari selesai gitu kan. Nah itu memang bidangnya di situ dan itu sudah ke penilaian ada lulus dan tidak lulus di situ. Tapi kalau ke anak-anak itu modelnya adalah laporan kepada Ruh hasil asesmen. Asesmen yang dilakukan setiap orang tua, setiap guru ya bersama dengan orang tua, yang nanti kemudian ada terjadi diskusi antara orang tua dan guru untuk menangani anak yang demikian ini seperti apa gitu. Karena kembali ke setiap anak adalah hebat gitu. Hebat tadi ya, baik. Menarik Ustaz, nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh pemirsa tadi ya tentunya. Tentu proses jenjang pendidikan anak ini kan lagi-lagi jenjang ya sebenarnya. Karena kita di Indonesia ini kan berjenjang ya. Mulai dari PAUD, kemudian SD, mungkin SMP, SMA atau alias seperti itu hingga sampai nanti di perkuliahan. Nah, berkaitan yang ditanyakan tadi, tentunya adanya standarisasi pemantauan belajar dan juga mungkin bisa jadi standarisasi penentuan nilai. Karena biasanya kalau anak ini nanti mau masuk ke sana ditentukan oleh nilai yang ada ini bagaimana Jadi memang tentang standarisasi itu boleh-boleh saja, tapi terkait dengan pendidikan orang dewasa yang sudah kepada jurusan tertentu gitu. Tapi untuk pendidikan dasar ini siapa sih yang bisa mengukur tentang akidah anak gitu? Ya, mengukur keikhlasan anak nggak bisa diukur gitu. Ya, kalau kita bisa mengatakan bahwa nilai akidah anak itu jelek gitu, padahal kita nggak bisa mengukur hatinya seperti apa, nggak bisa itu. Itu hanya sekedar pengetahuan tentang akidah gitu. Nah makanya perlu kita ketahui bahwa apa namanya tadi, nilai-nilai tadi sebenarnya adalah mengukur nilai-nilai pengetahuan ya, bukan untuk mengukur apa-apa yang tidak tampak apalagi sampai kepada jiwa anak itu. Ya, jadi makanya perlu dipahami oleh para guru dan para orang tua ya terkait dengan hal ini, maka mungkin kita bisa melakukan standarisasi ya, tapi terkait dengan yang sudah dijuruskan, atau mungkin ya standarisasi itu dikaitkan dengan masalah moral. Ya, karena kalau sudah terkait dengan karakter moral, kalau hal ini adalah kita sebut dengan karakter keimanan atau fitrah keimanan, atau mungkin ada yang menyebut pendidikan akhlak, itu standar. Karena dalilnya jelas. Ya, dalilnya jelas, semua disamaratakan pada semua anak. Tapi kalau sudah terkait dengan potensi unik, itu standarisasinya per jurusan. Ya, bukan kepada semua anak. Nah, itu dilakukan setelah anak dijuruskan. Nah, secara ideal ya berdasarkan pembagian marhalah atau fase-fase menurut para ulama, itu penjurusan kelas usia 10 tahun. Karena Zaid bin Sa'id bin tadi ketika mendaftar ke Rasulullah sekitar usia 13 tahun gitu. Nah, tapi di kita itu penjurusan justru dilakukan setelah lulus SMP. Padahal dahulu di negeri kita ini ada penjurusan setelah lulus SD, yaitu adanya ST ya, sekolah teknik ya, setingkat SMP itu. Ada sekolah menengah ekonomi pertama yang itu nanti ke administrasi perkantoran dan sebagainya, itu tingkat SMP. Nah, sehingga ketika mereka lulus SMP balik sudah punya peran gitu. Ya, ini. Baik. Nah, itu standarisasi itu sudah pada penjurusan, tetapi kalau dalam standarisasi untuk tingkat-tingkat sekolah dasar itu adalah pada bidang moral, bukan kepada ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah ilmu-ilmu khusus itu ya. Ya, baik, Masya Allah, ini menarik sekali pemirsa, karena pembahasan tentang atau membahas kebersihan tentang masalah pendidikan ini sendiri penting dan juga menarik ya, karena ini untuk masa depan ya, Zat, ya. Ya, dan ada satu lagi pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan yang mungkin ini, ya ini Masya Allah, ini pemerhati juga dari orang tua sepertinya mungkin ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillah. Bagaimana untuk menyelaraskan sistem pendidikan sesuai minat dan bakat anak, sementara sistem pendidikan di Indonesia atau di negara kita ini masih menggunakan standar nilai sebagai pedoman kelulusan atau mendapatkan ijazah? Nah, ini memang apa namanya menjadi fenomena atau masalah bagi kita. Tapi alhamdulillah ya, masa-masa pandemi ini dan Bapak Menteri Pendidikan kita Masya Allah ya, justru sekarang ini bakat anak sudah mulai diperhatikan. Kemudian juga adanya perubahan-perubahan kurikulum yang akhirnya perubahan kurikulum itu kembali kepada kearifan lokal masing-masing sekolah. Yang saat ini sedang dikejar-kejarkan itu istilahnya dengan PBL, yaitu Project Based Learning. Jadi pendidikan yang berbasis proyek, ya, berbasis proyek. Sebagai contoh misal anak misal misal ini sebagai contoh anak SD misal ya, kalau kita bicara SMK sih sudah jelas ya. Anak SD ya, penjurusan kita kan usia 10 tahun. Satu sisi pendidikan kita masih konvensional seperti itu kan, belum ada penjurusan di SD, tapi kita bisa melakukan sebenarnya ya, bisa melakukan ya personal di apa namanya internal di sekolah masing-masing. Misal dia ternyata pinter di bidang desain, ya anak SD kelihatan itu ya. Dia di matematika mungkin lemah, ya, tapi dia kuat di bidang desain, dia olahraga mungkin lemah. Nah, maka kita bisa menjadikan, memberikan proyek pada anak itu, tugas termasuk tugas sekolah ya. Coba ini sekolah, sebagai contoh ini, sekolah akan mengadakan acara, minta tolong ini didesainkan. Nah, nanti ketika proses pengerjaan itu semua guru terlibat, ya. Bahasanya nanti bisa konsultasi atau guru bahasa Indonesia yang membimbing. Kemudian nanti terkait dengan komputernya, nanti guru yang bidang di bidang apa namanya komputer itu bisa membimbing dia. Nanti terkait dengan misal hiasan-hiasan yang tentang alam, nanti guru biologi bisa, semuanya bisa masuk, termasuk nanti kata-katanya itu melanggar moral atau tidak, guru agamanya nanti bisa nimbrung di situ. Nah, ini antara lain gambaran tentang project based learning yang sekarang sudah digencarkan ya oleh pemerintah kita ya, dan insya Allah mulai tahun ajaran besok sudah mulai banyak diterapkan. Jadi modelnya adalah project based learning, dan ternyata Rasulullah juga melakukan sebagai contoh Sayyid bin Sabit tadi. Kita banyak-banyak mengambil faedah dari kisah beliau itu ya. Termasuk itu project based learning, ketika Rasulullah SAW memerintahkan Yazid bin Tsabit, apakah kamu bisa bahasa Ibrani? Belum bisa, pelajari. Itu kan project kan itu kan. Nah, caranya bagaimana, dia akan belajar sendiri. Akan mengetahuinya nanti. Iya, itu ternyata untuk terkait dengan pendidikan bakat dan minat itu adalah yang tepat project based learning, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW.